Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah, Allah yang maha pemurah, Allah berikan kepada hambanya mukminin musim dan waktu di mana Allah melipat gandakan pahala amalan saleh padanya. Allah hapuskan banyak dosa dan kesalahan hamba-hambanya karena Dia maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu antara satu salat dengan salat yang berikutnya menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Demikian dalam putaran setiap harinya. Jumat hingga Jumat berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Demikian terus dalam putaran tiap pekannya. Dan Ramadan hingga Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Demikian dalam putaran setiap tahunnya. Rasulullah sebutkan, jika dosa-dosa besar dijauhi oleh si hamba. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak membutuhkan sedikitpun amal ibadah kita. Tetapi karena rahmatnya, Allah membimbing dan mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak ketaatan dan amalan saleh, terutama di waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah seperti bulan suci Ramadan yang ada di hadapan kita. Di dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, sangat senang, dan itu beliau sampaikan kepada para sahabatnya menyambut kedatangan Ramadan, tamu yang agung. Maka beliau sampaikan kepada mereka, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah, yaghsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya fa'arullaha min anfusikum khaira fasyati man hurrima fihi rahmatullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ada di hadapan kalian bulan yang penuh barokah, bulan yang padanya Allah meliputi kalian dengan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah menghapuskan dosa-dosa padanya. Maka tunjukkan oleh kalian kepada Allah kebaikan kalian. Karena orang yang celaka adalah yang terharamkan di bulan Ramadan itu dari rahmat Allah. Tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Makna hadis, bersegeralah beramal soleh, bersemangatlah lebih dalam menjalankan ketaatan dan ibadah, keikhlasan kalian kepada Allah. Demikian pula tunjukkan kepada Allah kebaikan kalian terutama selama Ramadan kalian lebih menghindar, lebih menjauh dari segala kemaksiatan dan dosa. Yang celaka adalah orang yang terharamkan dari rahmat Allah. Karena Ramadan bulan mulia, Allah gandakan pahala padanya, dihapuskan dosa padanya. Tetapi ketika seorang hamba justru di Ramadan tetap saja bermaksiat atau bahkan menambah maksiatnya, wal'iyadzu billah, selama Ramadan malas dan kurang banyak ibadah dan ketaatannya kepada Allah, peluang besar telah dia sia-siakan. Celaka seorang hamba yang demikian, diharamkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam pelaksanaan rukun Islam, rukun agama kita yang satu ini, ibadatul siyam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dasar iman, dia melakukan itu bukan ikut-ikutan, bukan karena kebanyakan orang sedang puasa dia ikut, gak enak kalau gak puasa, bukan, tetapi karena memang dasar iman dia yakin ini kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya dan dia taati, dia yakin ini rukun agamanya yang sangat penting, dia jalani, iman wahtisaba, dan dia berpuasa pula mengharapkan keutamaan puasa itu untuk mendapat pahalanya di sisi Allah. Artinya dia tidak berat, tidak merasa berat, tidak merasa terbebani menjalankan hari demi harinya dalam Ramadan. Tidak merasa begitu lamanya puasa dari subuh sampai maghrib, menunggu-nunggu kapan selesainya puasa ini. Tidak demikian, tetapi dengan senang hati, dengan legowo, dengan ridho dan mengharap pahalanya, dia menjalankan puasanya. Jika seperti itu puasanya, Rasulullah sebutkan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu-lalu semuanya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang qiyam Ramadan, salat malam atau tarawih dengan dasar iman pula, bukan karena ikut-ikutan teman sekampungnya pada salat dia ikut salat, tetapi atas dasar iman dan mengharap pahalanya, akan terampuni pula dosa-dosa dia yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang bangun ibadah di malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan karena iman dan mengharap keutamaannya, terampuni pula dosa-dosa dia yang telah lalu. Ibadallah, as-siyam, puasa adalah syahrus sabr. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sebutkan puasa adalah bulan kesabaran. Karena memang puasa identik kuat dengan yang namanya kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, terutama saat dia puasa, sabar saat dia mendapati takdir yang pahit ketika dia berpuasa, lapar, haus dahaga, menahan syahwat dan nafsunya. Puasa adalah kesabaran, dan Allah berjanji bagi mereka yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bersabar sempurnakan. Allah tunaikan pahala mereka tanpa hitungan. Tidak digandakan pahala mereka 10 kali lipat. Bahkan tidak digandakan pula 700 kali lipat layaknya amalan-amalan ibadah yang lainnya. Namun puasa Allah lipat gandakan tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu besar dan banyaknya pahalanya. Nanti di yaumul qiyamah masing-masing hamba akan mendapatinya dan bangga dengan puasanya. Itulah makna yang Rasulullah sebutkan, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Orang yang puasa punya dua kebanggaan, dua kesenangan. Saat dia berbuka senang, saat dia berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah dia senang dan bangga. Ternyata puasanya di saat itu, saat butuh-butuhnya dia kebaikan untuk memberatkan timbangan kebaikannya guna menyelamatkan dia dari neraka untuk memasukkan dia ke surga, senang dia ternyata puasanya mendatangkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika puasa sunnah, puasa yang tidak wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Di dalam lafaz lain, ja'alallahu lahu bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard. Sehari orang berpuasa, satu hari, dan itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Dia puasa fisabilillah, ikhlas karena Allah, mengharap keutamaannya. Maka Allah akan menjauhkan dia karena puasanya. Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Atau di lafaz lain Rasul katakan, akan Allah pisahkan dia dari neraka, Allah jauhkan dengan parit yang jauhnya seperti antara langit dan bumi. Bayangkan itu sehari saja orang berpuasa, dan puasanya pun puasa sunnah. Perlu kita ingat selalu, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang Allah wajibkan pada hambanya. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah cintai ketimbang ketika dia menjalankan yang fardu yang telah Allah wajibkan baginya. Kewajiban dia taati, amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Dan itu bukan sehari dua hari, namun 29 atau 30 hari dia menjalaninya. Sehari puasa Allah jauhkan kamu dari neraka 70 tahun perjalanan atau antara langit dan bumi. Kif kalau itu sebulan penuh. Puasa benar-benar menyelamatkan diri kita dari murka Allah, menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah katakan, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai, bagaikan perisai melindungi si pejuang, si petarung dari hantaman senjata dan serangan musuhnya. Begitu pula puasa melindungi si mukmin dari murka Allah dan azabnya di neraka jahanam kelak. Dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhul bihil jannah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan, suatu amalan yang dengannya aku akan masuk surga, dan itu dambaan setiap muslim. Apalagi yang dia harapkan selain surga? Itu tujuan akhir kita. harapan masing-masing kita, nas'alullah min fadli. Maka tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya akan aku masuk surga. Maka Rasulullah sampaikan kepadanya, alaika bisawm la mithla lahu. Perbanyak olehmu puasa, karena tidak ada amalan yang seperti puasa. Tidak ada amalan yang sebanding pahalanya seperti puasa. Tidak ada amalan saleh yang pahalanya serupa seperti puasa. Puasa begitu besar pahalanya. Puasa sangat Allah cintai. Allah perbanyak pahalanya bagi hambanya yang melakukannya. Perbanyak olehmu puasa. Tidak ada amalan yang seperti puasa. Pahalanya begitu besar di sisi Allah. Maka banyak-banyaklah kamu puasa, dengannya kamu akan masuk surga. Allahu Akbar. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka keutamaan besar yang ada di hadapan kita, hendaklah benar-benar kita manfaatkan untuk memakmurkan hari demi harinya dengan segenap amalan saleh. Perbanyak ketaatan ibadah kepada Allah, karena Rasulullah mendoakan kejelekan bagi orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah di dalam Ramadan, padahal dia mendapati Ramadan itu. Rahima an fumri'in adraka Ramadan falam yughfarla. Celaka, Rasulullah sebutkan, seorang hamba yang mendapati Ramadan namun dia tidak terampuni, padahal Ramadan menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan kesalahan jalan hamba. Dia dapati Ramadan itu, dia jalani hari demi harinya, namun dia tidak memperbanyak amalan saleh. Dia tidak bersemangat ibadah dan taat kepada Allah. Dia tidak menjauh dari maksiat dan dosa. Ramadan itu tidak menjadi sebab terampuninya dosa-dosa dia. Maka celakalah hamba yang demikian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika pada khutbah pertama telah kita dengar bersama keutamaan dan fadilah puasa, pahalanya yang begitu besar di sisi Allah, maka perlu kita mengingat di bulan Ramadan segenap amalan saleh, apapun itu kebaikan, lakukan, bersemangatlah. Namun ada dua amalan saleh yang sangat lebih ditekankan untuk diperbanyak selama Ramadan. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca dan memperbanyak bacaan Quran. Quranul Karim, kitab suci kita, karena Ramadan bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebutkan bulan Ramadan diturunkan padanya Quran sebagai hidayah, penjelas dan pembeda antara hak dan batil bagi umat manusia. Turun Quran di bulan Ramadan, maka perbanyak bacaan Quran selama Ramadan. Perbanyak bacaan Quran di siang, terutama di malam hari. Rasulullah SAW banyak membaca Quran. Tetapi di bulan Ramadan, ketika Jibril turun menemui beliau beliau khatamkan dua kali, yang biasanya hanya sekali beliau menghatamkannya. Dua kali dibacakan dan dihadapkan kepada Jibril alaihissalam. Demikian kemudian amalan para sahabatnya, para ulama tabi'in yang setelahnya. Disebutkan bahwa Imam Qatadah menghatamkan Quran dalam setiap 7 hari. Imam Ibrahim An-Nakhai tabi'in biasa menghatamkan Quran tiap 10 hari. Di antara para ulama salaf ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Bahkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam 1 bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman. Berarti paling tidaknya dalam 1 hari beliau khatam 2 kali, karena 60 khatam dalam 1 bulan. Rahimahumullahu taala. Demikian Quran disunahkan sangat untuk diperbanyak bacaannya di malam maupun di siang hari. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, yaqulul Quran ay rabbi mana'tuhu nauma bil lail fashafirni fi. Quran berkata, ya Allah, aku yang menghalangi hamba ini dari tidur malam karena dia banyak membaca Al-Quran, maka jadikan aku syafaat baginya di hari kiamat untuk menyelamatkan si hamba. Maka Allah jadikan Quran itu syafaat bagi orang yang membacanya di malam hari, diperbanyak. Yang kedua, amalan yang sangat disunahkan lebih dari yang lainnya adalah bersedekah. Al-Karam, lebih kita pemurah, lebih kita berbagi dengan apapun yang bisa kita berikan kepada saudara kita muslimin yang lain. Harta, kekuatan, tenaga, pikiran, makanan, minuman, ataupun apapun itu kebaikan yang bisa kita bagikan kepada yang lain. Karena sedekah, Rasulullah sebutkan, wassadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Jika kekuatan sedekah memadamkan murka Allah, menghapuskan dosa seorang hamba, dan puasa itu sendiri tameng melindungi hamba dari murka dan azab Allah, jika digabungkan puasanya tameng melindungi dari azab, sedekahnya memadamkan dosa dan murka Allah, jika keduanya dilakukan, maka sungguh lebih besar harapan kita dosa-dosa kita semua terhapuskan karenanya. Di hadis Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa di antara hari ini yang memberi makan orang miskin? Sedekah. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa dari hari ini di antara kalian yang puasa? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, tidaklah berkumpul pada seorang hamba amalan-amalan ini. Sedekah, memberi makan orang miskin, fuqara, berpuasa dan yang lain. Maka Rasul katakan, kecuali dia pasti masuk surga. Maka perbanyaklah bersedekah. Kata Imam Syafi'i, orang yang puasa tersibukkan dengan puasanya. Orang yang puasa tidak leluasa untuk bisa bekerja banting tulang seperti hari-hari yang sebelumnya. Oleh karenanya perlu dibantu, baik makanan ataupun mungkin penghasilan yang berkurang darinya karena puasanya. Banyak-banyaklah bersedekah, berbagi kepada yang lain dari kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena bulan ini adalah bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala padanya. Tidak sama kebaikan apapun yang kita lakukan dengan kebaikan yang dilakukan di hari-hari yang lain, karena keutamaan bulan beda nilainya. Walaupun amalan itu sama, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda di sisi Allah. Maka seperti yang Rasul katakan, tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri-diri kalian. Bersemangatlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang ulama sebutkan banyak membantu kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih semangat dalam beribadah dan taat kepada Allah selama Ramadan. Yang pertama, hikmah puasa itu sendiri, lapar dan dahaga. Orang yang kenyang dalam keadaan perutnya penuh, cenderung malas, inginnya tidur, tidak semangat dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ambillah waktu yang cukup untuk istirahat di waktu siang hari, tidur, agar di malam kita punya kekuatan yang lebih, semangat dalam ibadah, tidak mengantuk, tidak ingin cepat-cepat istirahat, padahal malam waktu yang utama di Ramadan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kurangi, minimalisir seoptimal mungkin berinteraksi dengan orang lain, siapapun dia. Kurangi pergaulan, kurangi pertemanan, kurangi obrolan dan pembicaraan kesana kemari. Sendirikan dirimu memperbanyak ibadah kepada Allah. Cukup 11 bulan kamu bersama teman-temanmu. Cukup 11 bulan kamu bersama masyarakatmu. Sebulan, jadikan waktu istimewa untuk kamu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kita beribadah, beramal soleh kepadanya, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al a'malana fi ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, waj'alna Allahumma mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba, waj'alna Allahumma mimman qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba. Waghfir lana ma taqaddama min dhunubina innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.